Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siapakah orang yang menang itu? Bagi pedagang dia akan menjawab, yang menang adalah yang memperoleh keuntungan yang besar dengan modal sekecil-kecilnya. Bagi seorang petani, yang menang adalah orang yang memperoleh hasil tanaman melimpah ruah, selamat dari wereng, selamat dari tikus, selamat dari modal yang besar. Bagi seorang guru besar, intelektual, yang menang adalah yang berhasil menulis karya ilmiah, penelitian, memiliki nama yang besar. Bagi seorang politikus, yang menang adalah yang berhasil dipilih oleh orang banyak. Bahkan dengan lantang orang akan berkata, saya adalah orang yang menang. Siapa yang menang menurut Al-Quran, Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa man yuti'illaha wa rasulahu. Siapa yang taat kepada Allah, siapa yang taat kepada Rasulullah, faqad faza fawzan 'azima, dialah yang memperoleh kemenangan yang besar. Hari ini kita terlalu banyak mengikut perkataan orang lain sehingga sebenarnya kita menang dalam pandangan Allah, tapi kita sudah dipojokkan orang banyak. Kamu adalah gagal, kamu adalah orang yang kalah. Kamu tidak berhasil memiliki kendaraan yang mewah, kamu tidak bisa membangun istana yang besar, kamu adalah orang yang kalah. Padahal engkau orang yang menang, saudaraku. Engkau menang karena tidak engkau suapkan makan riba kepada anak istrimu. Engkau menang karena engkau bebas daripada hutang piutang di sekeliling pinggang. Engkau menang karena engkau selamat dari bujuk rayu, rentenir lintah darat. Dalam pandangan manusia kau kalah, tapi dalam pandangan Allah engkau sudah memperoleh faqad faza fawzan 'azima. Hari ini kemenangan kebenaran tidak lagi dilihat dari siapa yang mengucapkannya, siapa yang mengatakannya, tapi sebanyak apa orang yang mengucapkan dan mengatakannya. Maka Allah mengecam, wa in tuti aktsara man fil ardi, kalau kau ikut kebanyakan orang, yudilluka an sabilillah, mereka hanya akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Raja Persia Kisra dengan piring emas, gelas emas, cincin emas, rantai emas, dengan mahkota emas, dengan baju yang terbuat dari sutra, dengan kasur yang empuk, dengan singgasana yang hebat dan mewah. Raja Romawi Heraklius Hirkal dengan kekuasaan, dengan kendaraan, dengan istana yang megah melimpah ruah. Mereka adalah orang-orang yang menang menurut pandangan manusia. Tapi Nun, di jazirah Arab ada seorang hamba tertidur di bawah tiang. Tiang itu sekarang disebut ustuwanatus sarir. Ustuwana artinya tiang, sarir artinya tempat tidur, karena tempat tidurnya ketika iktikaf diletakkan di bawah tiang itu. Sekarang tiang itu berada di antara makam dan taman raudhah. Ma baina baiti wa mimbari, antara rumahku dan mimbarku, raudhatun min riyadil jannah. Bila i'tikaf, hamba Allah itu tidur di atas tempat yang sederhana. Saat dia bangun dari tidurnya, sahabat melihat berbekas pundaknya, karena tempat tidur itu terbuat dari anyaman pelepah korma. Kalahkah dia? Ya, dia orang yang kalah bagi kaum materialis. Dia adalah orang yang kalah bagi mereka yang menilai manusia dari harta, dari tahta, dari kuasa yang dia punya. Di zaman materialis, orang lebih dulu menilai tapak kakimu. Kau pakai sepatu merek apa? Kau pakai sendal merek apa? Di zaman materialis, orang lebih dulu menilai alas kakimu daripada isi otak kepalamu. Oleh sebab itu, banyak orang-orang yang dipandang sebagai orang yang kalah dalam kehidupan, tapi sebenarnya dia menang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kau pandai bersilat lidah, karena kau pandai menipu orang, karena kau pandai mengatakan hak batil, batil menjadi hak, lalu kemudian kau dikatakan orang sebagai manusia yang berhasil, pengusaha yang sukses, hebat, semua orang memujamu. Tapi kau sedang hina di hadapan Allah, karena ternyata berapa orang yang kau aniaya dan kau zalimi. Ittaqu zulma, takutlah perbuatan zalim. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah, karena kezaliman akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Bila hari ini kau buta, kau dikatakan orang kalah, tapi kebutaanmu takkan lama. Menjelang malaikat maut datang, ketika malaikul maut datang, kau akan melihat terang benderang, tersenyum wajahmu saat menghembuskan nafas terakhir, karena kau melihat cahaya yang terang benderang berkat kesabaranmu. Tapi yang menganiaya, menzalimi, memakan harta orang lain dengan cara batil, dikatakan sebagai orang yang menang, orang yang hebat, orang yang sukses sesuai dengan standar kehidupan modern. Tapi sebenarnya engkau akan kalah, karena kau dibangkitkan dalam keadaan buta, dalam kehidupan yang tak berakhir dengan kematian, karena kau akan kekal selamanya. Saat itu kau akan berkata, lima asyartani a'ma, kenapa aku dibangkitkan dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, padahal dulu aku bisa melihat, di dunia aku melihat, di dunia aku memandang terang, kenapa aku sekarang buta? Laqad atatka ayatuna fasnasitaha, dulu ayat-ayat kami datang, Al-Quran dibacakan kepadamu, hadis-hadis Nabi diperdengarkan kepadamu, alim ulama menyampaikan yang hak, tapi kau menyepelekan mereka dengan hartamu, dengan kuasamu, dengan uangmu, semua dapat kau beli, kau menang dalam pandangan mereka. Hari ini engkau dibangkitkan dalam keadaan hina, engkau adalah orang yang kalah. Inilah kehidupan yang sebenarnya. Malik yaumiddin, raja pada hari agama, dialah yang berkuasa. Ketika semua kekuasaan hilang, ketika semua yang kaya menjadi musnah, saat itu dia berkata, anal jabbar, akulah penguasa, akulah raja di raja. Mana dulu orang-orang yang berkuasa? Mana dulu orang yang mengaku menang? Karena hawa nafsunya. Beruntung engkau saudaraku, sampai hari ini kau tidak terjebak dalam tipu-tipu, engkau tidak terjebak dalam pencitraan, karena kau masih tidak memandang tatapan manusia. Kau boleh hina, kau tak dikenal, namamu tak disebut orang, tapi malaikat sudah lama merindukanmu. Kam min mashhurin fil ardi, berapa banyak orang yang masyhur, dikenal namanya, disebut orang banyak. Walam yakun ma'rufan fis sama, tak satu malaikat pun menyebut namanya, tak satu malaikat pun mengetahui dia. Dia bukan orang yang dikenal di tengah golongan terkenal. Dia bukan orang-orang yang baik di antara orang yang baik. Dia hanyalah orang yang pandai menyembunyikan segala tipu muslihat kebusukan. Bila saat ini dengan makanan yang halal, kita masih menyuapkannya kepada anak istri, kita adalah orang yang menang. Berangkat setelah solat subuh berjamaah, langkahkan kaki kanan, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wa la quwata illa billah. Saat azan berkumandang, surau musalla yang sepi diisi dengan solat berjamaah, orang tersenyum sinis mencibir, mengapa dia melakukan itu? Engkau sudah menang dalam pandangan Allah. Semua orang berkata kau kalah, tapi Allah mengatakan kau menang. Itu yang membuatmu tegar menghadapi kehidupan. Siapa yang menghidupkan sunnah Rasulullah, maka Allah akan menghidupkan hatinya pada saat semua hati mati. Siapa yang menghidupkan ajaran Allah dan Rasulnya, maka dia sudah menghidupkan hatinya pada saat semuanya mati. Maka semua akan mati. Satu-satunya yang hidup adalah yang bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku, ikhwati fillah, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, bila saat manusia mengikutkan, memperturutkan hawa nafsunya, mengikutkan perkataan, ucapan orang banyak, di saat itulah dia sedang tersalah, di saat itulah dia sedang terjatuh dalam lembah yang dalam, bukan jurang, akan tetapi kebinasaan, karena terpukau dengan dunia. Engkau adalah orang yang menang ketika engkau berhasil menyelamatkan diri dari riswah. Semua orang sudah melakukan riswah, sogok menyogok, menghalalkan segala cara, nepotisme, menggunakan jasa keluarga, nama besar, mengapa saya tidak menggunakannya? Berbisik setan berkata, pakailah, inilah masanya, kapan lagi engkau menggunakannya? Asyaitanu ya'idukumul faqra, setan senantiasa membisikkan, kau akan miskin, kau akan susah, kau akan melarat, kau akan jatuh, kau akan kalah, kau akan miskin, kau akan susah. Tapi malaikat sayup-sayup menghembuskan ke telinganya, man yuti'illaha wa rasulahu, kalau kau tetap taat kepada Allah, kau tetap taat kepada Rasul, faqad faza fawzan 'azima, engkaulah yang menang. Bisikan halus itu ternyata itu yang ia ikuti. Kenapa? Karena makanan halalnya mengajak dia. Itulah mengapa Allah memesankan kita, kulu, makanlah min thayyibat, yang baik-baik. Ya ayyuhan nas, hai manusia, kulu, makanlah mimma fil ard, segala yang ada di atas bumi ini, makanlah halalan thayyibah, yang halal dan yang baik. Karena jika makananmu baik, dia akan mengajakmu kepada kebaikan. Tapi bila makanmu haram, makananmu riswah, makananmu riba, makanmu sogok menyogok, dia akan mengajakmu kepada kebatilan. Satu suap yang kau makan, dia akan berubah menjadi darah. Darah masuk ke tangkai jantung, dia akan menyembur naik ke otak. Otakmu akan berkata, otakmu akan memerintahkan bagian atas kepalamu yang mengajakmu untuk ke tempat baik atau buruk. Isi kepalamu akan mengajakmu untuk bersedekah atau mengambil harta milik orang lain. Maka jangan kau teteskan suatu yang haram ke dalam otak anak-anak istrimu. Kenapa? Karena ia akan membawa kepada yang haram. Mengapa ini kami berikan pendidikan agama, tapi tetap juga yang ada di pikirannya haram, kotor, karena makanan yang haram. Bagaimana dengan doamu? Kau panjatkan pagi, petang, siang dan malam. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, selamat dalam agama. Tapi kenapa tidak selamat? Mat'amuhu haram, makanannya haram. Mashrabuhu haram, minumannya haram. Malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa'udhiya bil haram, disuapkan makanan-makanan haram. Anna yustajabulah, apakah mungkin Allah akan memperkenankan doanya? Itulah sebabnya mengapa engkau kalah di hadapan Allah. Itulah mengapa engkau dikatakan kalah dalam pandangan Allah. Karena harta yang kau tumpuk hanya akan menjadi warisan, dan ahli warismu pun tidak mengenangmu. Mereka akan menghambur-hamburkannya. Mereka tidak bersedekah karena tak pernah dididik agama. Mereka tidak membayar zakat karena mereka tidak tahu ancamannya. Mereka tidak lagi menyambung tali silaturahim, putus antara adik, kakak, saudara, mara. Mengapa? karena mereka tidak pernah mendengar nasihat yang baik. Engkau sumbatkan materi-materi yang haram itu ke telinga, ke mulut, ke pangkal jantung mereka, ke otak sumsum hati mereka. Maka itu yang menyebabkan mereka jatuh dalam kehinaan. Mereka tak layak disebut orang yang menang. Mereka menang dalam pandangan manusia, tapi sesungguhnya mereka akan hina dan hampa, karena semua yang mereka tumpuk, bahkan amal-amal mereka pun akan diambil oleh orang lain. Ya'ti yaumal qiyamati bisalatin. Ada orang yang datang menghadap Allah, solatnya banyak, wasiyamin, puasanya banyak, wazakatin, zakatnya banyak. Manusia menganggap dia menang, tapi sesungguhnya dia sudah berbuat aniaya, sehingga orang yang dia aniaya, dia zalimi, dia makan titik puluh keringatnya, akan mereka kutip ambil semua kebaikan-kebaikan, sehingga tak lagi ada yang tersisa melainkan hanya dosa, dosa diri sendiri dan dosa orang lain yang akan ditimpakan kepadanya. Bukankah Al-Quran yang diturunkan Allah mengatakan wala taziru waziratu wizra ukhra, orang tidak memikul beban orang lain. Islam tidak mengajarkan dosa warisan. Tidak ada dosa dipikul orang lain. Betul, benar, tidak salah. Tidak ada manusia yang memikul dosa orang lain. Tapi karena perbuatan aniaya zalim, hanya ingin dikatakan lebih hebat, hanya ingin dikatakan lebih kaya, hanya ingin dikatakan lebih berkuasa, hanya ingin dikatakan lebih berilmu, lalu menggunakan perbuatan cara-cara yang tidak diridai Allah, maka kemudian semua yang dianiaya, yang dizalimi akan menuntut di hadapan Allah. Ketika pahala-pahala perbuatan baik itu berceceran, tumpah, tak lagi tersisa. Ukhidat khatayahum, diambil dosa mereka. Summa turi'at ilaih, dicampakkan kepadanya, dilemparkan kepadanya. Summa turi'at fidnar, lalu dia dicampakkan dalam neraka jahannam, karena dia sudah melakukan perbuatan yang dianiayakan manusia, yang dikatakannya hebat, tapi sebenarnya Allah menjerumuskannya ke dalam kebinasaan yang luar biasa. Tampaknya dia tidak membinasakan manusia, tak ada orang yang terluka, tak ada orang yang tersakiti. Tapi bukan manusia saja, man qata'a sidratan, siapa yang memotong sebatang pohon? Pohon, bukan manusia, tidak bersuara, siapa saja bebas memotong. Tapi Islam mengajarkan menjaga kelestarian alam, untuk menumpuk harta, memberangkatkan keluarga ke tanah suci, nampaknya niat baik, tapi kau hantam bantai saja makhluk Allah. Man qata'a sidratan, siapa yang memotong sebatang pohon, sawwaballahu ra'sahu finnar, Allah sungkurkan kepalanya dalam api neraka. Selama ini sebatang pohon kayu rindang di tengah gurun pasir, ada hewan-hewan yang kepanasan bernaung di bawahnya, ada burung-burung yang memakan bunga, biji-biji dan daunnya. Tapi kemudian ketika hamba ini zalim, maka perbuatan zalim itu membuat engkau hina dan kalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita renung sejenak. Di hari baik, bulan baik, apakah aku termasuk orang yang menang? Menangkah aku di hadapan Allah? Beruntungkah aku di hadapan Allah? Tanya sendiri, jawab sendiri. Kita akan menemukan jawaban yang hakiki di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi ajma'in, sayyidina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da.